Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله والحمد لله. Kita senantiasa memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah jalla wa ala anugerahkan kepada kita hingga saat ini. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Allahu jalla wa ala menyatakan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu merupakan bentuk ketakwaan seseorang, bentuk ketakwaan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diantara syiar-syiar Allah adalah Al-Quranul Karim, kalamullah azza wa jal. Sehingga diantara bentuk takwa seseorang adalah mengagungkan dan memuliakan Al-Quranul Karim. Naam. Dan itulah yang dituntut kepada kita semuanya kaum muslimin, untuk memuliakan Al-Quranul Karim. Dan diantara bentuk memuliakan Al-Quranul Karim adalah dengan kita mempelajari keutamaan seorang yang membaca dan orang-orang yang membawa Al-Quranul Karim, keutamaan Al-Quran wa ahlul Quran. Kemudian setelah itu kita mengenal dan mempelajari adab-adab bersama Al-Quranul Karim, bagaimanakah adab yang semestinya kita terapkan tatkala kita membacanya, bagaimanakah adab kita tatkala dibacakan Al-Quran kepada kita semuanya. Maka itu semua adalah bentuk ta'zim, pengagungan kita terhadap Al-Quranul Karim. Oleh karenanya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pentingnya mempelajari hal itu semuanya. Maka kita akan melanjutkan pembahasan kitab yang disebutkan, yang dikarang, yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yakni kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Dan kita akan masuk kepada bab al-awwal, bab yang pertama. Fi atrafin min fadilati tilawatil Quran wa hamalatih. Bab yang menjelaskan tentang sisi-sisi dari keutamaan-keutamaan tilawatul Quran, membaca Al-Quran dan orang-orang yang membawanya. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. At-tilawah di sini, membaca Al-Quran yang dimaksud di dalam bab ini, mencakup dua at-tilawah. Mencakup dua makna tilawah. Yani yang pertama adalah tilawah al-lafzi, membaca lafad-lafad Al-Quran, harfan bi harfin, satu huruf demi huruf-huruf yang selanjutnya, dibaca Al-Quranul Karim. Maka itulah yang akan dibahas di dalam bab yang pertama ini. Keutamaan seorang yang membaca lafad-lafad Al-Quran. Kemudian makna yang kedua adalah tilawatul ma'na, membaca dari sisi maknanya, yakni mempelajari tafsir ma'ani Al-Quran, yang mana dengan itu dia mengikuti bimbingan-bimbingan Al-Quranul Karim, dia membenarkan khabar yang datang di dalam Al-Quranul Karim, dan dia menjalankan perintah-perintah yang terdapat dalam Al-Quranul Karim, dan dia berhenti dalam perkara-perkara yang mana Al-Quranul Karim melarang dari hal itu. Maka inilah makna at-tilawah. Makna at-tilawah, yakni tilawatul lafzi wa tilawatul ma'na. Membaca Al-Quran dari sisi lafadznya. Kemudian yang kedua adalah mempelajari dan membaca Al-Quran dari sisi makna. Mempelajari ma'ani Al-Quran. Dan jenis yang kedua, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, adalah perkara yang lebih mulia daripada jenis yang pertama. Seorang yang mempelajari Al-Quran, ma'ani Al-Quran, ini lebih utama daripada seorang yang sekedar membaca Al-Quran tanpa dia mentadabburi Al-Quranul Karim. Karena itulah tujuan diturunkannya Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran agar mereka manusia liyadabbaru ayatihi, mentadabburi Al-Quranul Karim, wa liyatadhakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang memiliki akal mereka ingat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan beberapa adillah dalam bab yang pertama ini yang menjelaskan keutamaan membaca Al-Qur'an dan orang-orang yang membawanya. Dalil dari Quran maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah adalah dalam surah Fatir ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-30. Allahu jalla wa ala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah, dan orang-orang yang membaca kitabullah Al-Quranul Karim, wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka menegakkan salat, menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, baik secara sirran wa alaniyah, baik secara diam-diam ataupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, Mereka melakukan hal itu semuanya mengharapkan perniagaan yang tidak ada kerugian di dalamnya. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Agar Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan untuk mereka ujurahum, ganjaran dan pahala untuk mereka. Wa yazidahum min fadlih, dan agar Allah menambah untuk mereka keutamaannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang ghafur, zat yang maha memberikan ampunan, dan zat yang syakur. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan keutamaan tilawatul Quran. Keutamaan seorang yang membaca Al-Quranul Karim. Yani Allah subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakan liwafiyahum ujurahum. Allah subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakan pahala-pahala untuk mereka. Wa yazidahum min fadlih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan keutamaan untuk mereka. Yakni surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah angkat derajat mereka di dunia. Demikian pula nanti di akhirat. Naam, siapa mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala sempurnakan ganjaran untuk mereka, dan Allah tambahkan karunia, keutamaan untuk mereka? Yakni orang-orang yang yatluna kitab Allah. Orang-orang yang membaca kitab Allah. Orang-orang yang menegakkan salat. Dan orang-orang yang berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dan makna dalam ayat ini terkait at-tilawah sebagaimana yang telah kita sebutkan di awal. Yani tilawatul ma'na. Ma'na, yani tilawatul ma'na. Membaca Al-Quran dari sisi maknanya. Yani mempelajari tafsir. Tafsir-tafsir Al-Quranul Karim. Mempelajari ma'ani Al-Quran. Mengenal gharib, kata-kata yang asing di dalam Al-Quranul Karim. Dia mempelajarinya dan dia memahaminya. Itulah orang-orang yang mendapatkan keutamaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ittiba'uh tasdiqan bi khabari. Dia mengikuti bimbingan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Membenarkan khabar yang ada di dalam Al-Quran. I'timaran bi amri. Menjalankan perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran. Dan dia berhenti dari apa saja yang dilarang dalam Al-Quranul Karim. Wa'timaman bih. Dia menjadikan Al-Quran itu sebagai imam, panutan, yang mana dia senantiasa mengikuti bimbingan Al-Quran. Haitsu ma qadaka in qadat tamah. Tatkala Al-Quran itu mengarahkanmu terhadap sesuatu, maka engkau akan mengikuti arahan dari Al-Quran tersebut. Sehingga tilawatul Quran tatanawal tilawata lafdhihi wa ma'nah. Tilawatul Quran mengandung padanya dua makna, yakni membaca Al-Quran dari sisi lafadznya dan membaca Al-Quran dari sisi maknanya. Wa aqamus shalah. Kemudian sifat yang kedua adalah orang-orang yang menegakkan salat ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dan mereka berinfak di jalan Allah dengan apa-apa yang kami berikan rizki kepada mereka. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Tiga amalan ini, tilawatul Quran, demikian pula iqamatus shalah, demikian pula al-infaq was sadaqah. Tiga amalan ini adalah tiga amalan yang dianjurkan, ditekankan pula di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, syahrun mubarak. Dianjurkan di dalam bulan yang mulia ini untuk memperbanyak qiraatul Quran, sebagaimana hal ini merupakan kebiasaan salafuna salih ridwanullah alaihim ajma'in. Dianjurkan di dalam bulan yang mulia ini iqamatus shalah, menegakkan salat, memperbanyak qiyamul lail. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang menegakkan salat di bulan Ramadan, yakni menegakkan qiyamul lail di bulan Ramadan karena keimanan kepada Allah, karena mengharap pahala di sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Demikian pula al-infaq was-shadaqah, bersedekah dianjurkan pula di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, memberi makan orang-orang yang berbuka puasa, pahalanya seperti orang yang berpuasa, pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka itu orang-orang yang membaca Al-Quran, menegakkan salat, berinfak dan bersedekah di jalan Allah, yarjuna tijaratan lam tabur, mengharapkan perniagaan di sisi Allah, lam tabur, yang tidak ada kerugian di dalamnya. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, seorang yang beribadah kepada Allah, maka dia seperti seorang yang sedang berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surah At-Taubah ayat yang ke-111, innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan. Allah Subhanahu wa taala nyatakan innallaha ashtara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli pada diri-diri kaum mukminin, anfusahum wa amwalahum, jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka, demikian pula seluruh yang mereka miliki dari perkara-perkara ad-dunyawiyah. Naam, Allah Subhanahu wa taala membeli semuanya yang ada pada diri kita semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membayar bi anna lahumul jannah, dengan Allah memberikan kepada mereka surga, arduha samawat wal ardh, jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ganjaran yang sangat besar, balasan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum mukminin dan mukminat, tidak setara dengan apa yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala dari ibadah-ibadah yang kita lakukan selama kita hidup di dunia. Kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita ini lebih besar dan lebih banyak daripada ibadah yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sehingga seorang yang talibul jannah, seorang yang mencari surganya Allah, seorang yang mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dia harus mengorbankan segala yang dia miliki, anfusahum wa amwalahum, dirinya, jiwanya dan harta mereka. Yang mana mereka yuqatiluna fi sabilillah, di antara buktinya mereka berjihad di jalan Allah, fayaqtuluna wa yuqtalun, mereka dibunuh atau mereka membunuh, demikian pula mereka dibunuh di dalam jihad tersebut. Wa'dan 'alaihi haqqan, janji Allah Subhanahu wa taala adalah hak, benar atas mereka-mereka yang melakukan hal itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini dalil yang pertama. Keutamaan seorang yang membaca Al-Quranul Karim adalah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan untuk mereka ganjarannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan tambah untuk mereka karunia dan keutamaannya. Kemudian dalil yang kedua. Qala rahimahullah wa ruwina an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan telah diriwayatkan dari kami dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dalam jalan yang lain, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna afdhalakum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah." Sesungguhnya orang-orang yang paling afdal dan yang paling utama di antara kalian adalah orang-orang yang mempelajari dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Sehingga kita pahami dari dua dalil di atas, yang mana hal ini pula diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahih beliau, memberikan faedah bahwasanya al-khairiyah wal afdaliyah, kebaikan dan keutamaan diraih dengan ta'allum wa ta'lim, belajar dan mempelajari Al-Qur'anul Karim, belajar dan mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Seorang yang mengajarkan Al-Qur'an, dia mendapatkan al-khairiyah wal afdaliyah, kebaikan dan keutamaan di sisi Allah. Seorang yang belajar Al-Qur'an, dia akan mendapatkan al-khairiyah wal afdaliyah, kebaikan dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis di atas, dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang hal ini dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ruahul Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari fi sahihihi alladhi huwa asahul kutub ba'da al-Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari di dalam sahih beliau, yang mana kitab tersebut adalah asahul kutub, kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim. Dan ini merupakan pendapat yang paling rajih terkait sahih Al-Bukhari dan sahih Al-Muslim, bahwasanya sahih Al-Bukhari adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim. Naam. Adapun dijelaskan oleh para ulama bahwasanya sahih Muslim ini lebih baik susunannya dari sahih Al-Bukhari. Wallahu a'lam bissawab. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sepintas kita memahami bahwa dalam hadis ini, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Bahwasannya al-khair, al-khairiyah wal-afdaliyah, kebaikan dan keutamaan diraih oleh orang-orang yang menjamak, menggabungkan kedua hal ini, orang-orang yang belajar dan mengajarkannya. Namun dijelaskan dalam riwayat yang lain, yang mana hal ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an aw 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an atau orang-orang yang mengajarkannya. Dan kita pahami dan kita jamakkan dua hadis ini, sehingga maknanya adalah al-khairiyah wal-afdaliyah diraih oleh orang-orang yang mempelajari dan yang mengajarkan Al-Quran secara bersamaan. Demikian pula kebaikan dan afdaliyah, keutamaan tadi, diraih pula oleh orang-orang yang hanya mempelajari Al-Quranul Karim tanpa dia mengajarkannya. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dari dalil-dalil di atas, Naam, memberikan faidah kepada kita keutamaan seorang yang mempelajari dan mengajarkannya. Demikian pula keutamaan orang-orang yang memasukkan anak-anaknya ke pondok-pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana mereka belajar menghafalkan Al-Quranul Karim di dalam pondok-pondok tersebut. Keutamaan untuk mereka, orang tua yang memasukkan anak-anaknya ke pondok-pondok pesantren. Demikian pula masuk kepada hadis ini, keutamaan hadis ini pula, orang-orang yang ikut serta, ikut andil dalam berjalannya kegiatan-kegiatan halaqatul Quran, baik dengan dia mentasmi' hafalan tullabul ilm, atau dia mendukung dari sisi-sisi yang lain, dia menyediakan hal-hal yang mendukung naam terjalannya halaqatul Quran. Sehingga ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka dari dalil-dalil ini mendukung dan menguatkan kita dan menghasung untuk senantiasa semangat untuk ikut andil di dalam halaqat Al-Quran, untuk ikut andil di dalam terjalankannya halaqah-halaqah Al-Quranul Karim. Sebagaimana Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, seorang tabi'in, yang mana beliau duduk lebih dari 40 tahun untuk mengajarkan Al-Quranul Karim, dari masa khalifahnya Uthman bin Affan hatta Al-Hajjaj, sampai datangnya masa khalifahnya, pemerintahannya Al-Hajjaj. Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, yang mana beliau mengatakan, hadza dzaka allazi aq'adani maq'adani hadza, hadis ini, yani khairukum man ta'alama al-Qur'an wa 'allama, adalah hadis yang menjadikan aku duduk di tempat ini selama lebih dari 40 tahun mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang dapat kita ambil dua dalil yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah terkait keutamaan seorang yang tilawatul Quran, membaca Al-Quranul Karim, dan orang-orang yang membawa Al-Quranul Karim. Keutamaan seorang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan, dan masih banyak dalil-dalil yang lain dan fawaid yang lain yang dapat kita ambil dari kitab ini, yang insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wa sallallahu wasallam ala nabika Muhammad, naktafi subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabika Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.